Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanabidin a'uzakumullah. Pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan di dalam suratul A'raf ayat yang ke-162 bahwa Bani Israel sudah mulai melakukan pelanggaran demi pelanggaran yang mengakibatkan hukuman demi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan menimpa mereka. Maka pada pertemuan malam hari ini kita akan mempelajari kembali suratul A'raf ayat berikutnya yang ke-163 tentang pelanggaran Bani Israel berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari pelanggaran-pelanggaran terhadap syariatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum. Tanyakan kepada mereka. Yakni orang-orang Yahudi. Anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Tentang peristiwa kota yang ada di tepi laut. Id ya'duna fis sabti. Ketika itu Bani Israel melakukan kedzaliman pada hari Sabtu. Id ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim surra'a. Ketika itu ikan-ikan yang mereka cari mendatangi mereka pada hari Sabtu dalam keadaan menampakkan dirinya. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Namun selain hari Sabtu ikan-ikan itu tidak bermunculan. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami memberi bencana kepada mereka dengan sebab kefasikan yang mereka lakukan. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasr As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Was'alhum ay is'al Bani Israel. Pertanyalah kepada mereka. Yakni pertanyalah kepada Bani Israel. Anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Ay ala sahilihi fi hari ta'addihim wa iqabillahi iyahum. Tentang peristiwa kota yang berada di tepi lautan, yakni kota yang ada di tepi laut ketika mereka melakukan kedzaliman dan bagaimana Allah menghukum mereka atas kedzalimannya. Id ya'duna fis sabti. Ketika itu mereka berbuat zalim pada hari Sabtu. Wa kana Allahu ta'ala qad amarahum ay yu'adzimuhu wa yahtarimuhu wa la yasidu fihi sayda. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah Bani Israel untuk mengagungkan hari Sabtu dan menghormatinya dan tidak mencari ikan di hari Sabtu itu. Fabtalahumullahu wamtahanahum. Allah kemudian menguji mereka. Fakanatil hitanu ta'tihim yawma sabtihim surra'a ay kathiratan tawfiyatan ala wajil bahar. Ikan-ikan pada hari Sabtu itu mendatangi mereka dalam keadaan jumlahnya banyak dan bermunculan di permukaan laut. Wa yauma la yasbitun ay idza dhaba yaumus sabti la ta'tihim ay la tadhhabu fil bahri fala yarawna minha shay'a. Adapun pada hari Sabtu telah lewat, yakni ketika hari Sabtu telah pergi, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Yakni ikan-ikan itu tidak datang ke laut yang mereka singgahi. Mereka tidak melihat sedikit pun ikan di situ. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami memberi cobaan kepada mereka dengan sebab mereka adalah orang-orang fasik. Fafisquhum huwalladhi awjaba ayyabtariyahumullah. Kefasikan mereka itulah yang menyebabkan Allah memberi cobaan kepada mereka. Wa antakuna lahum hadil mihnah. Dan cobaan ini menjadi ujian berat bagi mereka. Wa illa falau lam yafsuku la'afahumullah. Jika mereka tidak berbuat fasik, pasti Allah akan memberi mereka kesejahteraan. Wa lamma aradhuhum lil bala'i wasyarr fatahayyalu 'ala as-sayd fakanu yahfuruna laha hafra wa yunsibuna laha asbaqa fa idza jaa yaumus sabti wa waqa'at fi tilkal hafri wasbaqi lam ya'khuduha fi dzalikal yaum fa idza jaa yaumul ahad akhaduha wa kathara fihim dzalik wangkosamu salasa firak. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi mereka cobaan dan kejelekan, mereka pun mensiasati cara mencari ikannya. Mereka memasang jala sebelum hari Sabtu. Maka ketika datang hari Sabtu, ikan-ikan itu tersangkut di jala-jala mereka. dan mereka tidak mengambil pada hari Sabtu itu. Ketika tiba hari Ahad, mereka baru mengambil ikan-ikan yang tersangkut di jala mereka. Dan yang melakukan itu banyak. Namun Bani Israel dalam hal ini terbagi menjadi tiga kelompok. Barakofikum. Di dalam ayat ini ikhwana fiddin a'azzakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, hari Sabtu adalah hari yang diagungkan dalam ajaran Taurat. Sebagaimana dalam ajaran Al-Quran, hari Jumat adalah hari yang diagungkan untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Bani Israel mencari ikan di laut pada hari Sabtu sebagai bentuk hukuman untuk mereka karena pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Jadi aturan melarang mencari ikan di hari Sabtu itu Allah tetapkan karena pelanggaran-pelanggaran Bani Israel sebelumnya yang tidak pandai bersyukur dan banyak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga gerakan mereka dipersempit. Yang ketiga, di dalam ayat ini terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Sabtu Allah datangkan ikan yang sangat banyak yang bermunculan di permukaan laut. Ya. Jadi ikannya itu pada datang banyak sekali bermunculan. Insyaallah kalau para pelaut melihat semacam itu mereka langsung matanya menjadi hijau. Ya. Nah. Panen besar. Enggak pakai ngasih makan, ya. Enggak pakai beli apa ini? Bibitnya, benurnya, ya. Langsung di depan mata melihat ikan-ikan yang banyak di lautan permunculan di tepi laut. Siapa pelaut yang tidak tergoda dengan itu? Mereka rela masuk angin, rela melakukan perjalanan berat sampai ke tengah lautan. Tujuannya apa? Mencari ikan sebanyak-banyaknya. Nah, ini ikannya datang sendiri di hari Sabtu. Selain hari Sabtu, gak ada sama sekali ikan yang muncul. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengatur alam semesta sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Barakofiku. Kemudian faedah berikutnya, di dalam ayat ini terdapat faedah bahwa Bani Israel banyak melakukan pelanggaran dengan cara siasat yang licik. Jadi pada hari Sabtu mereka sepertinya tidak mencari ikan. Namun niat utama mereka ialah hari Sabtu itu sasarannya. Bagaimana supaya tidak dianggap melanggar, ya? Mereka pun memeras otak dan mereka menemukan ide yang brilian. hari Jumat pasang jala. Ya. Barakofiku. Dibiarkan jala itu. Hari Sabtu mereka nonton saja, enggak pakai cari ikan, ya. Wes datang ikannya banyak. Ya, mantap ini ya. Nah, mau panen. Hari Ahad baru diambil hasil ikan itu. Supaya tidak dikatakan melanggar larangan hari Sabtu. Padahal niat mereka adalah hari Sabtunya. Sehingga tetap dianggap melanggar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka enggak punya niat cari ikan hari Jumatnya atau hari Ahadnya. Mereka punya niat mencari ikan hari Sabtunya. Cuma supaya dapat ikan tanpa dikatakan melanggar. Seperti itu. Jala dipasang hari Jumat, diambil hari Ahad. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka. Terjadilah apa yang terjadi. Mereka-mereka yang ikut serta dalam acara penangkapan ikan dengan cara mereka seperti itu, wajah mereka kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi apa ini? Kera yang jelek. Kera itu kan ada yang cakep juga, ya. Nah. Ini kera yang jelek. Kirodatan khosiin. Kera yang jelek. Jadi kalau kalian lihat macam-macam kera, itu kan ada kera yang manis, yang cakep gitu, yang ada yang mirip juga sama yang lihat, ya. Nah. Ada yang memang penampilannya jelek. Nah, yang jelek itulah yang Allah jadikan untuk merubah wajah-wajah Bani Israel yang melakukan pelanggaran hari Sabtu. Hukuman semacam ini tidak pernah Allah berikan kepada siapapun di alam semesta kecuali mereka. Barakallahu. Diubah menjadi monyet-monyet yang jelek. Apakah Allah zalim? Tidak. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Itu Allah timpakan kepada mereka karena kefasikan yang mereka lakukan. Ini menunjukkan faedah berikutnya, bahwa datangnya azab itu disebabkan karena banyaknya kefasikan yang terjadi. Barakallahu. Apakah semua Bani Israel dirubah mukanya menjadi monyet-monyet yang jelek? Tidak. Dalam hal ini ada tiga kelompok, ya, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam ayat berikutnya. Kemudian faedah berikutnya, kota mana yang dimaksud dalam ayat ini? Kota yang ada di tepi laut, ya, bukti atau saksi sejarah Bani Israel melanggar hari Sabtu. Ada lima pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Yang pertama, kota yang dimaksud ialah kota Ailah. Nah, ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan pendapat ini dipilih oleh Al-Hasan, Sa'id Ibnu Jubair, Qatadah, dan As-Suddi. Ada juga yang mengatakan kota tersebut adalah kota Madian. Ini juga diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada juga yang berpendapat kota tersebut ialah tepi Madian. Ya. Jadi kota Madian yang ada di bagian tepi laut. Ini diriwayatkan dari kota ada. Ada juga yang berpendapat kota itu bernama kota Tobariyah. Kota Tobariyah. Ini pendapat Az-Zuhri. Ada juga yang berpendapat kota itu bernama kota Makna. Makna. Yaitu kota yang terletak di antara Madian dan Ainuna. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang penting kota itu ada di tepi laut. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya yang ke-164. Wa idh qalat ummatum minhum. Dan ingatlah ketika sekelompok orang dari Bani Israel berkata, lima ta'idhuna qauma, kenapa kalian pakai memberi nasihat kepada kaum? Allah muhlikukum. Allah lah yang akan menghancurkan mereka. Allah muhlikuhum. Allah lah yang akan menghancurkan mereka. Au mu'adzibuhum adaban syadida. Atau Allah akan mengadab mereka dengan adab yang sangat keras. Qalu, mereka pun berkata, ma'dziratan ila rabbikum, nasihat kami kepada mereka adalah sebagai bentuk udzur kami kepada Rabb kalian. Wal'allahum yattaqun, akan mereka mau bertakwa. Nah, ayat berikutnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Tatkala mereka lupa dengan apa yang dinasihatkan. Anjainal ladina yanhauna anissu. Kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari kejelekan. Wa akhadna alladheena dhalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan kami adab orang-orang yang zalim dengan adab yang jelek dengan sebab kefasikan mereka. Ayat berikutnya. Falamma atau ammanuhu anhu. Qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka tatkala mereka keras kepala, tidak mau menuruti larangan ya, tidak mau menghentikan apa yang dilarang. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang jelek. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala, wa qasamu thalatha firq. Bani Israel terbagi menjadi tiga golongan dalam peristiwa hari Sabtu itu. Ma'dhumuhum iqtadaw wa tajarra'u wa a'lanu bidzalik. Sebagian besar mereka berbuat zalim dan bersikap berani dalam melanggar, bahkan terang-terangan melakukannya. Nah, jadi kebanyakan Bani Israel melanggar, ya, bahkan terang-terangan melakukan pelanggaran hari Sabtu. Wa firqatun a'lanat binahyihim wal inkari alaihim. Satu kelompok lagi terang-terangan mencegah mereka dan mengingkari teman-teman mereka. Nah, ini yang memberi nasihat kepada teman-temannya. Kalian jangan melanggar hari Sabtu. Kalian jangan ke laut pada hari Sabtu. Jangan melaksanakan rencana busuk kalian. Ya, ini satu kelompok terang-terangan mencegah dan mengingkari kedzaliman. Wa firqatun iktafat biingkari ulaika alaihim wa nahyim lahum. Sekelompok yang lain, yang ketiga, tidak mau mengingkari dan tidak mau melarang. Wa qalu lahum, bahkan berkata kepada kelompok yang kedua yang berani mengingkari, lima ta'iduna qauman, ngapain kalian capek-capek memberi nasihat kelompok yang pertama yang melanggar itu? Allahu muhlikuhum, serahkan kepada Allah saja, Allah yang akan menghancurkan mereka. Au mu'adzibuhum adaban syadidah, atau Allah yang akan mengadab mereka dengan adab yang sangat keras. Kaannahum yaqulun la fa'idata fi wa'di man iqtahama ma kharimallah. Sepertinya kelompok yang ketiga ini berpendapat tidak ada faedahnya menasihati orang yang sudah tenggelam melakukan perkara yang Allah haramkan. Walam yusri lin nasih, dan mereka tidak akan memperhatikan nasihat orang yang memberi nasihat. Balistamarra ala iktidaihi wa tughyanihi, bahkan mereka akan terus menerus melakukan kedzaliman. Fa inna la budda ayu aqibahum, wah, karena mereka pasti akan dihukum oleh Allah, imma bihalakin au adabin syadid, bisa dengan cara dibinasakan atau dengan adab yang sangat keras. Faqala al-wa'idun, maka kelompok kedua yang memberi nasihat berkata, na'iduhum wa nanhahum ma'diratan ila rabbikum ay linu'adzira fihim. Kami memberi nasihat mereka dan melarang mereka agar Allah memberi uzur kepada kami atas kedzaliman mereka. Wala'allahum yattaqun, mungkin mereka mau bertakwa. Ay yatarquna ma hum fihi minal ma'siyah, mereka mau meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Fala nai'asu min hidayatihim, kita tidak putus asa dari hidayah mereka. Farubama naja'a fihimul wa'tu wa athara fihimul laum, karena kadang-kadang nasihat itu bisa mengingatkan mereka dan celaan itu bisa mempengaruhi mereka. Wa hadzal maqsudul a'dham fi inkaril munkar liyakuna maqdiratan wa iqamata hujjah 'alal ma'muril manhi. Inilah tujuan terbesar mengingkari kemungkaran agar kita dapat udzur dari Allah dan dalam rangka menegakkan hujjah bagi yang diperintah dan yang dilarang. Wallahu ayyahdiyahu fayamala bi muqtada dzalikal amri wa nahyi, dan barangkali Allah memberi hidayah mereka mengamalkan apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh untuk mereka. Falamma nasu ma dzukiru bih ay taraku ma dzukiru bih wastamaru ala ghayyihim wa tidaihim, maka ketika mereka lupa dengan teguran, yakni meninggalkan apa yang ditegurkan kepada mereka, dan mereka terus-menerus melakukan kedzaliman, anjayna minal adabi alladzina yanhauna 'anil su', kami selamatkan dari adab orang-orang yang mencegah dari kejelekan. Wa hakada sunnatullah fi ibadih, dan inilah sunnatullah untuk hamba-hambanya. Anal uqubata idza nazalat naja minha al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, jika hukuman telah turun dari Allah, akan selamat dari adab itu orang-orang yang gigih beramar ma'ruf nahi munkar. Wa akhadna alladhina zalamu wa hum alladhina itadaw fis sabti bi adabin ba'is aw shadid bima kanu yafsukun. Adapun orang-orang yang zalim, yaitu yang melanggar pada hari Sabtu, kami adab dengan adab yang sangat jelek, yang sangat keras dengan sebab kefasikan mereka. Wa mal firqatul ukhra allati qalat linnahin limata'iduna qauman Allah mulikuhum. Adapun kelompok yang ketiga yang telah berkata kepada kelompok yang kedua yang melarang kemungkaran, kenapa kalian menasihati kaum Allah yang akan menghancurkan mereka? Fakhtalafal mufassirun fi najatihim wa halaqihim. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat apakah mereka selamat ataukah juga binasa. Wadzahir annahum kanu minan najihin. Pendapat yang kuat, mereka termasuk yang diselamatkan oleh Allah. Li anna Allaha khassal halaq bidzalimin, karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kebinasaan untuk orang yang zalim saja. Wa huwa lam yadhkur annahum zalimun. Allah tidak menyebut mereka sebagai orang zalim. Fadalla ala anna al-uqubah khassa bil muqtadin fis sabti, yang menunjukkan bahwasanya hukuman khusus untuk yang melanggar pada hari Sabtu. Wa li anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fardhu kifayah, dan menunjukkan dalil bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar termasuk fardhu kifayah. Idza qama bil ba'du saqata 'anil akharin, kalau sudah ada yang melaksanakan maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Faktafu biingkari ulaika, maka cukup dengan pengingkaran kelompok yang kedua. Wa li annahum angkaru alaihim biqaulihim, bahkan mereka juga mengingkari orang pertama dengan ucapan mereka, lima ta'iduna qauman Allah mulikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadidah, mengapa kalian susah-susah menasihati kaum Allah yang akan menghancurkan mereka atau yang adab mereka dengan adab yang sangat keras. Fa'abdau min ghadabihim alaihim, kelompok yang ketiga ini menampakkan kebencian kepada kelompok yang pertama. Ma yaqtadi annahum karihuna asadal karoha di fi'lihim, yang menunjukkan mereka sangat benci, sebenci-bencinya terhadap perbuatan kelompok yang pertama. Wa anna Allah sayu'aqibuhum asadal uqubah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dengan hukuman yang paling berat. Falamma atau amma nuhu anhu ay qasau falam yalinu wa ta'adu qulna lahum qawlan qadariyah, ketika mereka keras kepala tidak mau menghentikan apa yang dilarang, yakni keras hatinya, tidak lunak, tidak mau mendengarkan nasihat, maka kami ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang telah kami takdirkan, kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang jelek. Fangkolabu binillahi kiradatan, mereka terbalik menjadi kera dengan izin Allah. Wa'ab'adahum wahu min rahmatih, Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Summa zakaro darbadillah wassigar alaman baqiyya minhum. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat selanjutnya kerendahan bagi yang masih tersisa dari mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di dalam ayat yang ke-164 sampai 166, kita bisa mengambil beberapa faedah sebagai berikut. Barakallahu fikum. Yang pertama, dalam peristiwa hari Sabtu, Bani Israel terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, dan ini kelompok mayoritas, melanggar larangan hari Sabtu. Kelompok yang kedua, ini jumlahnya sedikit, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah teman-temannya agar tidak melanggar hari Sabtu. Kelompok yang ketiga, mereka tidak ikut serta amar ma'ruf nahi munkar, tetapi membenci perbuatan kelompok yang melanggar. Faedah yang kedua, untuk kelompok yang pertama, Allah adab mereka dengan merubah wajah mereka menjadi kera yang jelek. Sedangkan kelompok yang kedua, Allah selamatkan dari azab. Adapun kelompok yang ketiga, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka diselamatkan oleh Allah. Ada yang berpendapat mereka juga terkena azab. Yang rajih, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka membenci perbuatan kelompok yang melanggar dan dikarenakan amar ma'ruf nahi munkar sudah terwakili oleh kelompok yang kedua. Taib. Faedah berikutnya, di dalam ayat ini menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Di antara pentingnya ialah agar selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu pasti akan diselamatkan oleh Allah ketika adab Allah datang. Dan yang kedua, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar ialah barangkali Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka yang melanggar dengan adanya nasihat dan peringatan. Ya, dan dalam rangka iqamatul hujjah. Faedah berikutnya, bahwa hukum amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Karena dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang beramar ma'ruf nahi munkar adalah kelompok yang kedua, sementara kelompok yang ketiga tidak ikut serta. Dikarenakan sudah terwakili oleh kelompok yang kedua. Itu namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Faedah berikutnya, nah, adab yang Allah timpakan kepada Bani Israel tidak pernah Allah timpakan kepada siapapun di alam semesta. Ya. Adab diubah menjadi apa ini? Kera yang jelek. Sebagian ahli tafsir ada yang menjelaskan bahwa muka Bani Israel ketika itu berubah menjadi kera, namun mereka tidak bertahan lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka. Barakallahu fikum. Nah, adapun selanjutnya adalah ayat berikutnya, insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala ala bissawab. Pada sholat rawatib ada di antaranya 4 rakaat sebelum duhur. Bagaimana cara melaksanakannya? Langsung 4 rakaat atau 2 rakaat, 2 rakaat? Langsung 4 bisa. 2 rakaat, 2 rakaat juga bisa. Barakallahu fikum. Ini keutamaannya dijauhkan dari azab neraka. Barakallahu fikum. Kera pada zaman sekarang, apakah keturunan dari Bani Israel? Barakallahu'alaikum. Tidak. Kera ya, keturunan kera. Bukan keturunan Bani Israel. Bani Israel itu manusia. Ya. Kera itu dipinjam mukanya untuk menghukum mereka. Ya. Nah, bukan berarti kera sekarang ini ialah keturunan dari Bani Israel yang wajahnya dirubah jadi kera. Tidak. Kera ya, keturunannya kera. Manusia ya, keturunan manusia. Ya. Nah. Bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang zuhud dan menghilangkan rasa hasad? Nah, zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya. Kalau bermanfaat untuk akhirat, maka kita lakukan. Bukan berarti zuhud itu enggak makan sate, enggak makan bakso, enggak. Bukan. Selama hal-hal semacam itu halal dan bermanfaat untuk akhirat, maka tidak apa-apa. Ya. Kok bisa? Ya, kalau makan sate untuk supaya segar, ibadahnya semangat, taklimnya semangat, itu berarti bermanfaat untuk akhirat. Nah. Ya kan? Nah. Tapi kalau perkara-perkara dunia yang sifatnya pemborosan dan juga menghabur-haburkan uang, itu namanya melanggar zuhud. Bagaimana cara menghilangkan sifat hasad? Barakallahu fikum. Banyak caranya. Di antaranya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar hati kita dilindungi dari sifat hasad, dengki dan iri. Ya. Baca kitab Kitabul Ilmi karya Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Bagaimana cara kita menghilangkan penyakit hasad? Barakallahu fikum. Di antaranya kita harus tahu kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan oleh hasad dan lain sebagainya. Kemudian harus banyak-banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Taib, barakallahu fikum, dan masih banyak yang lain. Dirujuk Kitabul Ilmi karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, apakah keranya itu besar sama dengan kera biasa atau besarnya sama sebagaimana orang sebelumnya yang dirubah? Dia mengatakan bahwasanya mereka itu adalah wajahnya saja yang dirubah jadi apa ini? Kera, ya. Nah, yang lainnya tetap kelihatan manusianya, ya. Nah, manusia pramuka kera, ya. Makanya diistilahkan dengan al-mashu, Al-Masrur itu dirubah mukanya. Ya, dirubah mukanya. Sehingga enggak ada satupun manusia yang sama dengan kera, ya. Kena bilang ada yang mirip-mirip enggak sama, ya. Agak mirip tapi enggak sama. Jelas beda. Jadi orangnya tetap tapi mukanya yang menjadi kera. Wallahu taala bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.